Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu da'ama ba'd. Barakallahu fikum, ikhwani ahbidani wa habidakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang syarat-syarat asma'ul khamsah di i'rab dengan wawu, di nasab dengan alif, di jar dengan ya. Kita telah bahas tentang syarat antakuna mufradatan, wa antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafatan. Sekarang syarat yang keempat, antakuna idhafatuha li ghairi mutakallim. Mudhaf ilahnya bukan kepada selain ya mutakallim. Ya, mudhaf ilahnya kepada selain ya mutakallim. Saya ulangi, syarat keempat adalah apa? Mudhaf ilahnya selain ya mutakallim. Naam. Qala syarif wa kharaja bi ishtirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udhifat ila hadhil ya. Maka keluar dengan syarat harus idhafahnya itu kepada selain ya mutakallim adalah isim-isim yang lima ini kalau diidhafahkan kepada ya ini, ya mutakallim. Fa innaha hina idzin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min duhriya istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Maka sungguhnya isim-isim yang lima ini kalau idhofahnya kepada ya mutakallim, maka ketika itu ya hina idzin, ini tanwin apa namanya, tanwin iwad anil jumlah. Hina id udhifat ila hadil ya, begitu takdirnya. Maka sungguhnya dia ketika itu, yaitu ketika diidhafahkan kepada ya ini, di'irab dengan harakat-harakat muqaddarah di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Dhammah rafa' dengan dhammah muqaddarah sebelum ya, nasab dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah. Mana min dhuriya yang menghalang untuk nampaknya harakat-harakat ini adalah sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Takulu hadoro abi wa ahi. Abi di sini sekarang bukan asmaul khamsah. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya ya, walaupun dia mufrad, walaupun dia mukabbara, walaupun dia mudhaf, tapi ketika mudhaf ilaihnya ya, maka batal, tidak terpenuhi syaratnya. Demikian pula ahi. Kita lihat i'rabnya, hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Abi fa'ilun, naam, marfu'un bil fi'li wa bi hadara wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuriya ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati wa abu mudhaf walia dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bil mudhaf wal wawu harfu atfin wa akhi ma'tufun ala abi wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un misluhu wa ala madrafihi ad dhammatul muqaddaratu ala ma qabla al ya mutakallim mana min dhuriya istighalul mahalli bi harakati munasabah wa akhun mudhaf walia dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fi mahali jarrin bil mudhaf. Naam. Wa ini contoh yang rafa. Wa taqulu ikhtaramtu abi wa akhi akbar. Aku telah menghormati atau memuliakan ayahku dan kakakku, saudara kakak yang besar ini kakak. Baik, i'rabnya barakallahu fikum. Ikhtaramtu fi'il dan fa'il. Abi maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al-fathah muqaddar ala ma qabla ya mutakallim mana min dhuriya istighalul mahali bi harakati munasab. Ini syaitnya. Abi ketika dia nasab tetap dengan dohirnya tidak berubah karena harakatnya muqaddarah dengan fathah muqaddarah. Dia bukan lagi asmaul khamsah. Kenapa bukan asmaul khamsah? Karena mudhaf ilahnya adalah ya. Nah, mana min duri istiqal mahal bi harakatun munasabah wa abu mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bil mudhaf wal wawu harfu atfin wa akhi ma'tufun ala abi wal ma'tufu ala al mansubi mansubun misluh. Kata yang diatafkan kepada isim mansub dinasab semisalnya. Wa alamatu nasbi al fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya al mutakallim mana min duriyah istighal mahal bi harakati munasab wa akhun mudaf wal ya mudhamirun muttasiban mabnun ala sukun bi ma'al jarin bil mudaf al akbaru sifah sifatun di akhi wa sifatul mansubi mansubun misluh. Sifat isim yang dinasab dinasab yang semisalnya. Wa alamatu nasbi al fathah dhahirah ala akhihi. Contoh yang majrur. Wa taqulu ana la atakallamu fi hadarati abi wa akhil akbari. Aku tidak berbicara di hadapan ayahku dan saudara laki-laki yang lebih besar. I'rabnya perhatikan. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baik. La nafiyatun atakallamu fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi yani nasib wal jazim. Wa alamatu rafi ad-dhamma dhahira ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Perhatikan fa'ilnya mustatir wujuban takdiru ana. Fi harfu jarrin hadrati ismun majrurun bifi. Ismun majrurun bihi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wa hadrati mudhaf wa abi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jari al kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya al mutakallim. Ini syahidnya. Dia tidak lagi asmaul khamsah. Mana min duhiya istighal mahali bi harakati munasabah wa abun mudhaf wal ya udhamirun muttasibun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bil mudhaf. Wal wawu harfu atfin wa akhi ma'tufun ala abi wal ma'tufu ala al majruri majrurun misluhu wa alamatu jarhi al kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya al mutakallim mana min duriya istiqbal mahali bi harakatil munasabah wa akhun mudaf wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bil mudaf al akbari sifatun li akhi wa sifatul majruri majrurun misluh wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar mubtada ana. Baik. Qala Allah Ta'ala, contoh dari Al-Quran. Inna hadha akhi. Inna hadha akhi. Surat Sad. I'rabuha inna harfu taukirin wa nasbin. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Menasabkan isim, merafakkan khobar. Waha ulitan bih. Perhatikan. Ha untuk isim isyarah ha li tanbih. Wada ismu isyarah. Ya, da-nya yang isim isyarah. Wada ismu isyaratin mabnin ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Akhi. Yajuzu ayakuna khabaran li inna. Wa yajuzu ayakunu badalan min hada. Nah, jadi i'rabnya akhi. Bisa sebagai khobar bagi inna dan bisa juga badal dari hadza au atfu bayanin alai. Fa in arabnahu khabaran li inna fal amru wadih. Kalau kita i'rab dia sebagai khobar bagi inna maka urusannya jelas. Nah. Wa in arabnahu badalan aw atfa bayanin fa jumlatun lahu tis'un wa tis'una fi mahali raf'in khabar inna. Kalau kita i'rab badal atau atfa bayan maka lahu tis'un wa tis'una itu jumlah sebagai apa? Fi mahali raf'in khabar inna. Qala contoh yang lain dari Al-Qur'an ana Yusufu wa hadha akhi. Nah. Ana Yusufu wa hadha akhi. Tadi irobnya lompatnya barakallahu fikum. Inna hadza akhi, inna harfu tawkidin was nasbin yansibul isma yarful khabar wa ha li tanbih wa da ismu isyara mabni ala sukun ila akhiri. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, ana yusufu wa hadza akhi. Ana dhamirun irob lengkapnya di sini cuma ringkas ya, mubtada. Yang lebih lengkap apa? Dhamirun munfasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Yusufu khobar mubtada marfun bihi wa ala madhrafi dhammah dhahira ala akhirih. Al-wawu harfu adfin wa ha'li tanbih wa da ismu isyar mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Fi mahali raf'in mubtada. Akhi khobar mubtada marfun bihi wa ala madhrafi dhammah muqaddar alama qabla ya mutakallim mana min duhri istighal mahal bi harakatul munaf. Ini syaitnya akhi. Wa akh mudhaf wal ya dhamirul mutasilun mabni ala sukun fi mahali jarin bil mudhaf. Wa yajuzu an yu'raba akhi badalan min hadha aw atfu bayanin wa yakunu khabar hadha al jumla atiyah fil ayah wa hiya qad manna Allahu alaina. Fa alquhu ala wajhi abi. Ini contoh yang majrur. Ya, contoh yang majrur. I'rabnya fa ala hasbi awam ala ma qablaha alqu fil amri mabni ala hadhin nun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ala harfu jarrin wajhi ma ismu majrurun bi ala wa alamatu jarri al kasrah dhahira ala akhirih wajha wajhi mudhaf wa abi mudhafun ilaih. Nah. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarri kasrah muqaddar ala ma qabla ya mutakallim. Ini syaitnya. Mana min durhiya? Istighal mahal bi harakatil munasib. Wa mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf wal jarru majrur muta'alliqan bil fi'li. Baik. Barakallahu fikum. Selesai dari syarat-syarat yang harus ada pada kelima atau keenam isim. Syarat-syarat yang harus ada pada semuanya. Baik, Allahu a'lam bishawab, naktabi bihada. Adapun syarat yang khusus insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.